Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخوان في الدين رحمكم الله فضلوا داعي السيروادين إن شاء الله kita masuk pada penjelasan surat Al-Syarah atau Al-Syarah. Ya. Al-Syarah. Kemarin kita sudah bahas Atin. Sekarang Al-Syarah. Surat Al-Syarah termasuk dari surat-surat Makkiyah yang turun di fase Makkah sebelum Hijrah. Al-Insyirah artinya kelapangan dada, ya. Al-Insyirah atau Al-Syarah. Surat Al-Insyirah atau surat Al-Syarah atau surat Al-Nasyrah, semuanya istilah-istilah bagi surat ini, nama-nama bagi surat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat ini, alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah, tidakkah kami melapangkan laka bagimu sadraka, dadamu. Wawadha'na 'anka wizrak, dan kami letakkan, ya, kami turunkan, kami letakkan 'anka darimu wizraka, dosamu. Alladhi anqadha dhahraka. Alladhi, ya, dosa itu, anqadha, memberatkan, dhahraka, punggungmu. Warafa'na laka dzikrak, dan kami angkat untukmu dzikraka, sebutanmu. Fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesusahan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan. Fa idza faragta fansab, maka bila engkau telah selesai dari suatu amalan, fansab, maka bersungguh-sungguhlah. Ya, maksudnya nanti dalam ibadah doa. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Rabbmu farghab, maka bersungguh-sungguhlah dalam berharap. Nah, ini makna surat Al-Insyirah. Di sini kita akan jelaskan beberapa hal terkait dengan kandungan yang ada pada surat tersebut. Pada ayat pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, alam nasyrah laka sadrak, tidakkah kami melapangkan bagimu dadamu. Ya, Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang salah satu karunia Allah kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada beliau sallallahu alaihi wasallam. Melapangkan untuk apa? Disebutkan dalam tafsir nuwassi'uhu li syara'iddin. Dilapangkan dadanya untuk syariat ini. Jadi menerima syariat ini dengan lapang dada. Senang, ya. Tidak ada rasa sempit terhadap syariat yang Allah turunkan kepada beliau. Wad'awah ila Allah wal intisaf bi makarimil akhlaq. Juga lapang dadanya untuk dakwah menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban dakwah penyebaran Islam yang Allah bebankan kepada beliau. Juga beliau merasa senang dan berlapang dada dengannya untuk menyebarkan Islam itu. Walittisaf bi makarimil akhlaq. Juga merasa lapang dada untuk menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, karena penyebaran Islam ini juga sangat didukung dengan akhlak yang mulia. Tanpa dukungan akhlak yang mulia, penyebaran dakwah akan terhambat. Maka beliau juga sangat berlapang dada untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Wal iqbal 'ala al-akhirah. Juga berlapang dada dalam kesungguh-sungguhan menuju akhiratnya. Ya, artinya bagi ibadah, ya, lapang dada untuk ibadah demi akhirat beliau. Wa tasyilul khairat, begitu pula berlapang dada untuk memberikan kemudahan-kemudahan dalam urusan kebaikan-kebaikan, sehingga beliau orangnya sangat enteng untuk kebaikan-kebaikan. Pemaaf, ya. Kalau diberi pilihan antara dua perkara, pilih yang lebih mudah selama tidak ada dosa. Ya, penyabar, bisa menahan diri terhadap keburukan orang kepada beliau. Jadi luar biasa. Ya, beliau betul-betul lapang dada untuk itu semuanya. Hal yang tidak didapati pada orang lain, ya. Ini luar biasa, ya, sifat lapang dada beliau. Kemudian pada ayat berikutnya Allah juga mengingatkan karunia lain yang Allah berikan kepada beliau. Wa wada'na 'anka wizrak, dan kami telah letakkan atau turunkan darimu dosamu. Ya. Kami telah letakkan, kami turunkan darimu dosamu. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau orangnya maksum. Ya, ini salah satu dalil bukti bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang ma'asum. Karena Allah SWT sudah menurunkan dan meletakkan dari beliau dosa beliau, sehingga tidak punya dosa, ya. Ini seperti yang Allah firmankan pada surat apa? Muhammad. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Agar Allah SWT mengampuni dosamu, apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Jadi sudah, dengan ini Nabi SAW tidak punya dosa, ya. Allah senantiasa mengampuni kesalahan beliau, ya, seandainya beliau terjatuh dalam suatu kesalahan. Namun, ya, jelas beliau SAW jelas pertama ma'asum dari syirik, dari kufur itu jelas sekali. Tidak mungkin Nabi jatuh dalam syirik, dalam kufur, kafiran. Kemudian beliau maksum dari dosa-dosa besar. Ya. Enggak mungkin beliau jatuh dalam dosa-dosa besar. Ya, terutama ya ini setelah kenabian, sebelum kenabian saja enggak pernah beliau mengikuti tradisi jahiliyah seperti yang kita telah terangkan. Ya, yang jelas beliau maksum dari dosa-dosa besar. Ya. Bagaimana dengan dosa-dosa kecil? Ya, nah ini yang jelas beliau SAW kalau keliru saja Allah tidak akan membiarkan beliau keliru. Mesti Allah SWT memberi teguran kalau beliau keliru, sehingga tidak diikuti oleh umatnya. Ya pernah keliru namanya manusia, ya kan? Misalnya macam yang disebutkan pada surat Abasa wa Tawalla. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala langsung ingatkan beliau. Beliau ketika itu lebih memperhatikan apa orang-orang yang pemuka daripada yang bukan. Allah Subhanahu wa taala ingatkan. Sehingga itu menjadi kebaikan bagi beliau. Beliau akhirnya mengikuti bimbingan Allah Azza wa Jalla. Ya, kemudian juga mungkin bab-bab yang lain dalam beberapa kasus, ya kan, ada perang Badar dan lain-lain, ada beberapa hal yang kemudian ada ayat yang mengingatkan beliau. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya senantiasa menjaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dari kekeliruan, dari kesalahan, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala maafkan dosa-dosa beliau, yaghfirullahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kemudian allazi anqadha dhahrak, yang angkodo membebani atau memberatkan zohroka punggungmu, memberatkan punggungmu. Ya, di mana dosa-dosa itu jelas, dosa-dosa itu ya memberatkan. Maka Allah SWT ringankan kalau begitu, ringankan beban Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ini kenikmatan yang Allah karuniakan kepada beliau. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat untukmu sebutanmu. Jadi sebutan Nabi kita Muhammad itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan kehormatan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam tafsir di sini sehingga wujudnya, ya, wujud nyatanya itu ketika Allah Subhanahu wa taala disebut, selalu Nabi kita juga ikut disebut, ya kan, Allah dan Rasulnya, ya kan, amanu billah wa rasuli, ya kan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Jadi selalu Allah disebut, berikutnya Nabi kita Muhammad disebut. Nah, ini kan beliau jadi tinggi, ya, martabatnya, kedudukannya selalu disebut seperti itu. Nah, ini salah satu wujud daripada ayat ini. Nantiasa Allah Subhanahu wa taala mengangkat, ya, sebutan beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam syahadat ya senantiasa diucapkan berbagai macam kesempatan, ya, syahadat. Adzan, ya, ada syahadatnya untuk beliau juga. Tasyahud, ada syahadatnya untuk beliau juga. Nanti iqamah, nanti khutbah, nanti macam-macam. Nanti akan Nabi kita Muhammad SAW disebut setelah disebutnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menumbuhkan pada umat Islam ini rasa cinta yang luar biasa kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ya rasa cintanya kepada beliau luar biasa, ya kan? Sehingga mereka betul-betul tiga itu rela mengorbankan diri mereka demi membela Nabi Muhammad SAW. Ya, bukti nyatanya sampai sebagian sahabat ketika perang rela menjadi tameng bagi Nabi. Jadi biar yang kena mereka, yang penting Nabi selamat. Nah, sampai seperti itu. Jadi semua itu buah daripada iman, ya, daripada iman yang di antara buahnya tadi membuat atau menjunjung tinggi, memuliakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian tentu diangkatnya Nabi Muhammad SAW ya tetap pada batasnya, dalam arti tidak melampaui batas sampai dituhankan, ya kan? Tak boleh kalau mengangkat beliau kemudian sampai pada taraf dituhankan, tidak boleh. Itu jelas melanggar syariat dan beliau tidak rela dengan itu. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, ya, la tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu 'azza wa jalla. Jangan kalian angkat-angkat aku melebihi kedudukanku yang Allah tempatkan aku padanya. Jadi kita mengangkat Nabi Muhammad, memuliakan beliau, itu buah daripada iman kita. Dan Allah sudah janjikan tadi, rafa'na laka dzikra. Ya. Cuma tadi jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas, pesan Nabi juga begitu. La tarfa'uni, jangan kalian angkat-angkat aku fawqa manzilati, lebih dari posisiku yang Allah letakkan aku padanya. Ya. Dalam hadis yang lain, wa iyyakum wal ghulu. Hati-hati kalian dari sikap ekstrim melampaui batas. La tatruni kama tarfin nasara. Jadi begitu. Jangan kalian puji aku dengan unsur kebohongan. Seperti orang-orang Nasrani memuji Nabi Isa. Ya, sampai melampaui batas, sampai dituhankan. Itu jangan sampai terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tetap Nabi Muhammad diangkat oleh Allah Azza wa Jal, derajat beliau, sebutan beliau, namun tetap pada posisi sebagai manusia biasa, ya, tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Dan sampai dibilang itu Nur Muhammad sudah ada sejak sebelum terciptanya langit dan bumi. Dari mana? Ya. Tidak ada hadis yang mengatakan seperti itu, hadis yang sahih. Terciptanya segala sesuatu itu dari Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Ya. Jadi itu semua adalah sikap-sikap yang melampaui batas. Ya memang ada di buku-buku, tapi disebutkan ini nggak ada dasarnya itu. Bukan ada di buku, tapi itu oh berarti benar kan? Disebutkan dalam buku-buku Ahlussunnah para ulama kita. Ya, dan diingkari. Dan diingkari yang seperti itu. Ini melampaui batas. Ya, kalau buku-buku yang melanggengkan itu, yaitu tidak sesuai dengan ayat, tidak sesuai dengan hadis Nabi yang tadi kita sebutkan. Sekian banyak hadis, Nabi enggak rela dengan cara-cara yang seperti itu. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa inna ma'al usri yusra. Jadi ini semuanya pemberian pengharapan kepada Nabi, ya. Pertama itu sebagai ya motivasi bagi Nabi, ya, dilapangkan dadanya, diangkat derajatnya, diturunkan dosanya. Kemudian Allah katakan fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan susah ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama dengan susah ada kemudahan. Kata ulama di sini seperti dalam apa? Tafsir ini, ya. Kata al-usr, ya, ini kan dua ayat, ya, ditekankan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi dua ayat ya, ditekankan. Sementara kata-kata al-usr, kalau kita berhitung dua-duanya ada alif lamnya, ya kan? Ada alif lamnya. Ini jadi alif lam ta'rif. Ya. Jadi maknanya itu satu kesusahan dengan mungkin penerjemahan, misalnya kita katakan itu sesungguhnya bersama dengan kesusahan ada kemudahan. Sesungguhnya dengan kesusahan tadi ada kemudahan. Jadi kesusahannya yang kedua disebut itu ya kesusahan tadi sebelumnya. Nah, ini terpahami dari adanya alif lam, ya. Alif lam lil ahdi, kalau disebutkan dalam ilmu nahwu itu lil ahdi zikri, baru disebut tadi, sekarang disebut lagi. Jadi kesusahannya itu-itu, ya. Sementara yusra, kemudahan, disebutkan dengan apa? Tanpa alif lam. Ya. Kalau tanpa alif lam berarti tidak ada al-ahdu zikri yang tadi disebut. Jadi kemudahan yang ini pertama, nanti berikutnya ada kemudahan yang kedua, itu kemudahan yang berbeda maknanya. Jadi bersama dengan kesusahan itu ada kemudahan. Bersama dengan kesusahan yang tadi ada kemudahan lagi, begitu. Ya. Jadi kalau begitu disimpulkan, ya, yadullu ala tikrarihi, menunjukkan kemudahan itu terulang nanti. Balad yadribu usrun yusraini, sehingga satu kesusahan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Dalam arti kalau ada kesusahan satu, kemudahannya ini dua kali, dua kali lipat atau dua kali, ya, ya. Nah, jadi di sini ini kan berarti apa, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, bisyarah azimah, annahu kullama wujida usrun wa su'ubah fa innal yusra yuqarinuhu. Berita gembira bahwa nanti tiap kali ada kesusahan akan ada kemudahan yang mengiringinya. Ya. Bahkan kemudahannya dua kali. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi juga, inna al-faraja ma'al kad wa anna ma'al usri yusra. Sungguhnya jalan keluar itu akan bersamaan dengan kesusahannya, dan bersamaan dengan kesusahan ada kemudahan. Jadi dengan ini seorang muslim harus optimis, ya. Harus optimis. Memang kesusahan mau gak mau ada, ya. Selama kita hidup ya mesti ada kesusahan. Gak ada yang hidupnya gak susah sama sekali. Karena ini kan ujian. Kita di dunia ini hidup dalam ujian. Gak ada yang gak diuji di dunia. Nah, kalau sudah masuk surga, ya, semoga Allah karuniakan kepada kita semuanya dan selamat dari neraka, itu sudah gak ada ujian. Jadi tinggal menikmati hasil ujian, ya, tinggal menikmati pahala dari Allah. Tapi selama di dunia mesti ada susah-susah berkait dengan diri kita, harta kita, dan lain-lain. Nah, seorang muslim optimis, ingat dengan ayat ini. Ya, sekarang susah, insya Allah berikutnya ada kemudahan. Insya Allah kemudahan lebih banyak. Ya, begitu. Nah, kaitannya dengan mungkin peristiwa dulu, ya, di zaman Nabi ini kan surat Makkiyah, ya kan? Artinya turun di fase Makkah kepada Nabi. Nah, di Makkah ketika itu Nabi SAW menghadapi apa? Cobaan-cobaan yang luar biasa. Ya. Kalau kita sedikit merenung, ya, bagaimana sirah Nabi, sejarah beliau di awal-awal menyebarkan Islam, ya, ya, benar-benar seperti yang Nabi sendiri katakan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, orang yang paling berat ujiannya itu ya para nabi. Ya, bayangkan saja Nabi sudah hidupnya yatim, ya kan? bapaknya belum pernah bertemu, ibunya juga ya, beliau juga sudah masa dewasanya enggak ketemu. Ya, berikutnya diasuh sama pamannya. Dia meninggal juga sebelum beliau jadi orang. Ya sudah besar ya. Cuma diuji dengan kematian pamannya, sudah menikah. Khadijah berikutnya meninggal juga. Orang-orang dekat meninggal. Ya. Dalam kondisi orang-orang dekat juga memusuhi. Ya, sampai dikepung selama 3 tahun. Pokoknya sudah susah. Yang mengikuti beliau, teman-teman beliau diintimidasi. Ya, Bilal dibegitukan, Khobbab dibegitukan, Ammar bin Yasir dibegitukan, ayahnya, ibunya, sampai ada yang meninggal. Jadi hidupnya Nabi ketika itu luar biasa beratnya. Beliau padahal dalam kondisi ingin apa? Ingin menyelamatkan mereka. Bukan Nabi itu nakal kepada mereka lalu dibalas, tidak. Nabi itu ingin menyeret mereka ke surga, ibaratnya ayo masuk surga, malah dibegitukan. Jadi beratnya kayak apa? Orang berbuat baik kemudian dibalas dengan keburukan. Kalau orang berbuat buruk dibalas keburukan, mungkin dia masih mengatakan ya memang saya melakukan buruk, ya pantas saja kan itu. Tapi Nabi berbuat baik lalu dibalas dengan keburukan. Yang seperti ini. Ya. Sampai di keluarga enggak diterima, pergi ke kabilah lain, ya sama. Kabilah-kabilah enggak diterima juga. Ya, ternyata di belakangnya seperti yang kita mungkin pernah lewati, pamannya sendiri ngikuti beliau. Supaya orang jangan ngikuti itu, jangan ngikuti Muhammad. Ya. Nah, jadi cobaan yang beliau rasakan pada fase Makkah itu luar biasa. Nah, turun ayat ini sebagai penghibur. Di antara penghibur-penghibur bagi Nabi SAW adalah ayat-ayat seperti ini. Makanya surat-surat Makkiyah itu ya, surat-surat yang turun di fase Makkah itu ada ciri khasnya. Ada ciri khasnya. Di antaranya seperti ini, menghibur Nabi. Ya. Menghibur Nabi. Dengan tadi disebutkan dilapangkan dada beliau, ya, dihilangkan dosa beliau, diangkat sebutan beliau, kemudian diberi motivasi, sesungguhnya dengan keputusan akan ada kemudahan. Semakin besar hati Nabi SAW, semakin besar hati. Apalagi nanti kalau sudah seperti itu, datang malaikat Jibril, loh, beliau semakin senang. Ya, semakin senang dengan kedatangan malaikat Jibril, terhibur. Ya, semakin semangat lagi. Ya. Dan digambarkan ya, salah satu gambaran susahnya Nabi itu di surat Al-Kahfi itu di awal-awal ya kan. Fala'allaka ba'i'un nafsaka 'ala atharin illam yu'minu bihadzal hadits asafa. Hampir-hampir kalau bisa jadi kamu ba'i'un nafsaka 'ala atharin, yakni semacam apa ya, membinasakan dirimu sendiri ya. Mungkin bisa dilihat kembali di surat apa Al-Kahfi di awal-awal itu. Artinya itu karena beratnya beban yang beliau apa rasakan ketika beliau berdakwah. Nah, ayatnya seperti yang tadi kita sebutkan menjadi hiburan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian setelah datang ayat-ayat tadi menghibur beliau, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan apa bimbingan berikutnya. Ya. Fa idza farauta fansah. Jadi kalau kamu sudah farauta, sudah selesai dari urusanmu, ya. Idza tafarrauta min ashghalika, kalau kamu sudah selesai dari apa urusan yakni kesibukan-kesibukan ya, namanya manusia ya kan. Tetap ada masa-masa dia bekerja, dia yakni berbuat sesuatu yang sifatnya manusiawi, ya kan? Beliau kan manusia. Beliau makan, beliau minum, beliau ke pasar, ya, beliau bersilaturahmi, ya, sebagaimana umumnya manusia. Maka faida farauta, kalau sudah selesai dari kesibukanmu, dari urusanmu, fansab, maka fokuslah ya dalam fajtahid fil ibadati wa du'a, ya ijtahid, sungguh-sungguhlah kamu dalam ibadah dan doa. Nah, di sini dalam kalau terjemahannya tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Ya, urusan yang lain itu apa? Nah, kalau urusan lain duniawi juga ya enggak gitu. Ya, hanya kerja dunia terus kalau begitu. Selesai ini urusan dunia proyek, nanti proyek lain buat ibadahnya kapan? Nah, tapi bukan itu maksudnya. Ya, maksudnya adalah kalau kamu selesai urusan kesibukanmu duniawi, ya insaf sungguh-sungguh dalam ibadah. Jadi begitu manusia, ada urusan duniawinya, habis itu ibadah. Urusan manusiawi lagi, ibadah lagi, begitu. Ya. Fajtahid, makanya dalam tafsirnya disebutkan fajtahid fil ibadati wa du'a. Maka sungguh-sungguhlah kamu dalam ibadahmu dan du'amu. Ya. Ya, jadi ya ini gambaran kehidupan seorang muslim yang beriman, yang bertakwa ya. Jadi antara kebutuhan duniawi dan kebutuhan ukhrawi itu ya harus dua-duanya diperhatikan. Walaupun tentunya ya urusan ibadah ya lebih didahulukan. Nah, didahulukan di sini jangan lalai gara-gara duniawinya lalai terhadap ibadahnya. Bahkan ya di antara keutamaan Islam ini urusan duniawi saja bisa bernilai ibadah kalau niatnya benar, ya kan? Sehingga kita ketika bekerja dan sibuk dengan urusan dunia itu enggak murni dunia, enggak murni urusan dunia. Kita bekerja misalnya untuk apa? Ya untuk nafkah. Nafkah untuk siapa? Untuk anak istri. Kenapa ya? Karena Allah perintahkan. Ya, kita sebagai suami, sebagai walwara tanggung jawab. Nah itu jelas punya nilai ibadah seperti itu. Ya. Begitu pula hal-hal yang lain dari sifat-sifat manusiawi. Ya. Bahkan tidur kalau niatnya benar dan ya kadarnya benar juga, dia juga punya nilai ibadah kalau diniatkan dengan benar. Misalnya tidur siang. Ya, bahkan Nabi juga perintahkan kita untuk tidur siang. Ya. Untuk apa tidur siang? Biar nanti kalau malam juga ada kesempatan bisa semangat ibadah, baca Quran, baca kitab, baca ya sholat apa witir dan lain-lain. Jadi itu tadi hal yang sifatnya mubah juga bisa bernilai ibadah. Nah artinya di sini faida barok tafan sob, kalau kamu sudah selesai dari urusan kesibukanmu, sungguh-sungguh dalam ibadah yang lebih murni dalam ibadah tersebut, yang lebih khusus dalam ibadah tersebut. Wa ila rabbika farrab. Wa ila rabbika, dan kepada Rabbmu. Farrab, maka hendaknya kamu besarkan harapan. Ya, firrab, yakni raghbah. Raghbah itu berharap. A'zim ar-raghbah fi ijabati du'ai wa qabuli ibadati. Artinya besarkan harapanmu untuk dikabulkan doamu dan diterima ibadahmu. Ya, nah ini juga salah satu dasar kita ketika kita ibadah ya. Ya, kita memang satu sisi ada khawatir. Khawatir apa? Khawatir jangan-jangan enggak diterima. Tapi jangan khawatir saja, kalau khawatir saja nanti putus asa. Di samping khawatir itu juga harus berharap. Ya, sehingga kita ada rasa khawatirnya dan ada harapannya. Nah, besarkan harapanmu kepada Allah sehingga kita doa dengan berharap husnuzan kepada Allah, doa kita akan terkabul. Kita ibadah juga berharap ibadah kita terkabul. Bahkan kita berdoa juga kepada Allah supaya menerima ibadah kita. Nah, ini salah satu doa yang jangan kita kelewatan ya. Apa itu? Rabbana wa taqabbal Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami. Ini doa penting ini. Doa seperti ini ternyata penting sekali. Percuma saja kalau kita banyak ibadah enggak diterima. Ya buat apa? Ya. Makanya kita, ya Allah, ini saya sholat, puasa, zakat, ini. Ya Allah, taqabbal minna, terima dari kami ibadah. Terima dari kami. Makanya kalau Idul Fitri juga taqabbal Allah minna wa minkum. Para sahabat begitu. Semoga Allah terima dari kami dan dari kalian. Kita sudah sholat tarawih, sudah puasa, ibadah Ramadan, semoga Allah terima. Nah, itu mereka saling mendoakan. Karena ini pentingnya doa untuk diterima. Nah, ini farghab, berharaplah dari Allah supaya ibadah kamu itu diterima. Supaya doamu terkabul. Nah. Tapi juga jangan berharap saja, enggak ada khawatirnya, ini juga bahaya. Kalau orang berharap saja enggak punya khawatir, wah, itu nanti kelewat batas ini kan, merasa melampaui batas dia. Gurur itu apa? Tertipu, seolah-olah wah ini sudah banyak saya ibadah, sudah banyak saya punya tabungan. Tertipu dengan amalnya padahal belum mesti diterima. Nah, jadi memang kita sebagai seorang muslim itu harus dua-duanya, ada khawatirnya, ada berharapnya. Khawatir saja jadi putus asa, berharap saja jadi lalai. Ya. Nah, dan tentunya juga semuanya dilakukan dengan rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, karena Allah yang memberi karunia kepada kita, semua yang kita lakukan kita bisa ibadah, kita bisa belajar, kita bisa mendapat rezeki, semuanya kan karunia Allah. Jadi kita harus menyadari itu semuanya sehingga kita betul-betul cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini dua ayat terakhir, kalau kita perhatikan ya, global surat tadi awalnya apa, memberi harapan kepada Nabi, membesarkan beliau biar kokoh, kemudian tak lupa akhirnya, ya kamu yang sungguh-sungguh. Ya, nah, kita sebagai umatnya juga begitu, walaupun cobaan kita gak seberapa dibanding Nabi, ya, kita mengikuti Nabi, sehingga kita pun tentu ayat-ayat ini juga untuk kita semua sebagai umat beliau, ya, supaya kita ini sungguh-sungguh dalam ibadah mengharap kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ya, mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan.